Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman katsiran amma ba'd. Alhamdulillah. Khonifillah hasakumullah. Kembali kita melanjutkan bismillahi subhanahu wa ta'ala pelajaran kita dalam membaca atau membahas tentang arkanul iman, pokok-pokok keimanan. Dan ini merupakan penjelasan, demikian pula penjabaran dari hadis yang kedua, hadis Jibril alaihi salam, yang termuat dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Alhamdulillah, pada kajian atau pertemuan sebelumnya telah kita bahas rukun iman yang ketiga, yaitu al-iman bil kutub al-munazzalah, beriman dengan kitab-kitab suci yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasulnya. Kemudian kita masuk bismillah pada malam hari ini rukun yang keempat, yaitu al-imanu birrusul, beriman dengan para rasul. Dan ini sangat erat kaitannya dengan prinsip keimanan yang sebelumnya, iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, dan juga iman kepada kitab-kitab suci. Yang keempat adalah beriman dengan para rasul. Dan terkait dengan poin yang keempat ini, ada beberapa hal yang harus dicatat dan diingat, dan juga harus diyakini serta dibenarkan oleh seorang muslim ataupun muslimah. Yang pertama adalah kita beriman ya dengan nama-nama, atau sebelum itu kita beriman bahwa risalah yang mereka bawa, yaitu para rasul, emban, itu haqqun minallahi subhanahu wa ta'ala, betul-betul datang dari sisi Allah azza wajal, bukan dari diri mereka sendiri atau dari yang lainnya. Sehingga misi, tugas, serta rincian detail apa yang mereka bawa itu murni ya, merupakan wahyu dari Allah Azza wa Jal. Sehingga barang siapa yang mengingkari kerasulan ya, keabsahan status mereka sebagai rasul, satu orang saja, maka teranggap mengingkari dan mengkufuri semuanya. Nah, jadi nabi dan rasul itu kan banyak jumlahnya, dari yang pertama sampai yang terakhir ya, sudah sekian ratus bahkan sekian ribu tahun perjalanan kehidupan manusia ya. Maka di masa-masa itulah Allah mengutus dan mengirim nabi dan rasul. Berapa jumlah mereka? Wallahu a'lam ya, hanya Allah yang tahu ya. Dan kita dalam hal ini tidak boleh untuk membatasi jumlah mereka ya, bahwa jumlah mereka sekian, kecuali dengan nas, kecuali dengan dalil yang sahih ya. Demikian pula nama-nama mereka. Ini poin yang pertama ya, bahwa risalah yang mereka bawa itu datang dari sisi Allah Azza wa Jal. Kemudian yang kedua adalah beriman dengan nama-nama mereka ya, sebagaimana yang sampai kepada kita khabar dan beritanya ya, itu yang disebutkan namanya secara rinci dan detail ya, seperti Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa ya, Nabi Adam, Nabi Idris ya, Dzulkifli, Yahya, Saleh, Lut ya, Daud ya, Syu'aib, dan yang lainnya. Nah, banyak. Ayat yang disebutkan secara berurutan ya dalam satu konteks dalam ayat misalkan, dan ada pula yang disebutkan secara terpisah. Ada sebuah kisah ya, Nabi bernama Fulan misalkan, seperti Nabi Khidir ya, yang hidup di masa Nabi Musa alaihissalam. Ini yang kedua ya. Dan adapun nabi-nabi yang tidak disebutkan namanya, maka kita mengimani keberadaan mereka secara global, secara umum. Kita yakini adanya. Siapa namanya? Wallahu alam. Yang jelas ada. Ya. Yang ketiga adalah kita membenarkan ya, apa yang sahih tentang mereka berupa berita-berita dan khabar yang mengisahkan tentang kisah-kisah para nabi tersebut. Ya. Jadi apa yang datang tentang perjalanan kehidupan mereka? Ya, ada yang dikisahkan sejak kecilnya sampai tuanya. Dan ada pula yang tiba-tiba muncul namanya dan ada kisahnya. Ini juga kita benarkan, kita yakini ya tentang keabsahannya. Ya, Nabi Adam alaihissalam misalkan, sebelum adanya Allah kisahkan dalam Al-Qur'an dalam beberapa tempat. Ya, awal penciptaannya bagaimana, kronologi ya, sejak Adam itu belum ada sampai adanya, dialog yang terjadi antara Adam dengan Iblis sampai Allah turunkan ke dunia, ke bumi berserta dengan istrinya Hawa ya, sampai kisah-kisah nabi-nabi yang lainnya, Nabi Nuh alaihissalam ya, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Syuaib, Saleh, Daud ya, dan masih banyak yang lainnya, Nabi Isa. Taib. Kemudian yang keempat adalah beramal dengan syariat Rasul ataupun Nabi yang Allah utus kepada kita. Ya, beramal dengan syariat yang dibawa oleh Rasul yang diutus oleh Allah kepada kita, yaitu ya, Rasulullah alaihissalatu wassalam. Nah, maka ini beberapa poin penting terkait dengan keimanan terhadap para rasul. Ya, beriman bahwa misi yang mereka bawa itu haqqun minallahi subhanahu wa ta'ala, datang dari sisi Allah azza wa jalla. Yang kedua, mengimani nama-nama mereka. Ya, nama-nama mereka yang tidak disebutkan namanya, kita mengimani keberadaannya secara global. Yang ketiga, membenarkan kisah-kisah tentang mereka. Ya. Yang keempat adalah beramal dengan syariat yang dibawa oleh Rasul yang Allah utus kepada kita, yaitu syariat Muhammad alaihi salat wassalam. Kemudian kata beliau di sini, habibullah, fa nu'minu bi rusulillah min awalihim ila akhirihim, maka kita beriman dengan para rasul dari rasul yang pertama sampai yang terakhir. Siapa yang pertama? Nuh alaihi salam. Rasul yang pertama Nuh alaihi salam. Adapun nabi yang pertama Adam alaihi salam. Dibedakan ya. Ya, antara nabi dan rasul. Memang terjadi khilaf ya di kalangan para ulama tentang nabi dan rasul, apakah dua istilah ini, dua nama ini ya menunjukkan satu makna ataukah berbeda. Ada yang menyamakan nabi ya rasul, rasul ya nabi, enggak ada bedanya, sama saja. Ya. Ada pula yang membedakan, dan itu pendapat yang kuat, yang membedakan antara nabi dan rasul. Ya. Dan kesimpulannya barakallahu fikum bahwa antara nabi dan rasul itu ada sisi persamaan dan ada sisi perbedaan. Ya, dari sisi persamaan kalau bisa disimpulkan Yang pertama, bahwa Nabi dan Rasul itu dipilih dari kalangan laki-laki. Dari kalangan laki-laki. Enggak ada Nabi ataupun Rasul dari kalangan perempuan, enggak ada. Atau wanita, enggak ada. Ya. Yang kedua, bahwa Nabi dan Rasul itu dipilih oleh Allah dari orang-orang yang merdeka, hur, bukan budak. Bukan budak. Nah, sehingga kalau misalkan ada seorang yang statusnya sebagai budak kemudian ngaku sebagai nabi, kampungnya, rumahnya, demikian pula orangnya, penduduknya, masyarakatnya, kecuali yang beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam. Dalam kondisi saat itu, yang ada, yang tinggal, yang berdakwah kepada mereka adalah Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan beliau adalah Rasul yang pertama. Belum ada Nabi Ibrahim, belum ada ya Nabi Yusuf, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yahya dan yang lainnya. Apalagi Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, belum ada. Namun tatkala kaum Nabi Nuh alaihissalam menentang dakwah beliau alaihissalam, apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran? Allah menyatakan kadzabat qaum Nuhinil mursalin. Kaum Nabi Nuh mendustakan seluruh para rasul. Allah sebutkan mursalin. Kata para ulama, ini menerangkan kepada kita bahwa meskipun kaum Nabi Nuh alaihissalam menentang dakwah Nabi Nuh, ya, namun mereka teranggap menentang seluruh dakwah para rasul. Kenapa? Karena dakwah dan misi para rasul sama. Apa yang diemban oleh Nabi Ibrahim, ya, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, ya, Nabi Lut, Nabi Dawud, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib, Nabi Hud dan yang lainnya, sama. Mengajak manusia kepada tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Itu intinya. Meskipun rincian syariatnya, rincian ibadahnya, detailnya itu mungkin berbeda-beda, tapi intinya sama. Ya, mengajak manusia untuk taat dan patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Mentauhidkan Allah dalam ibadah dan meninggalkan kesyirikan, penghambaan, peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Naam. Fallahu la yaqbalul imana bil ba'di wal kufra bil ba'dil akhar. Karena Allah Azza wa Jal tidak menerima ya keimanan seseorang tatkala dia beriman dengan sebagian syariat dan mengingkari sebagian yang lain. Dan ini menunjukkan ketidakjujuran. Ya, beriman dengan sebagian syariat dan menentang sebagian yang lain. Kenapa? Enggak cocok dengan hawa nafsunya. Dan itu kebiasaan orang-orang kafir. Kebiasaan kaum Yahudi, kaum Nasrani. Yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd. Mereka beriman dengan sebagian Alkitab, namun mereka mengingkari sebagian yang lain. Dan itu tidak bermanfaat iman mereka. Ya. Terus gimana solusinya? Ya, berislam, beriman kepada Allah seutuhnya, totalitas. Ya, udkhulu fi silmi kaffah. Ya. Hadza min at-tafriq bainar rusul. Ya. Karena beriman dengan sebagian rasul, menentang sebagian yang lain, ini berarti membeda-bedakan para rasul dan itu tidak benar. Tidak boleh. Ya. Lalu apa dasar kita untuk menyatakan bahwa yang semestinya yang wajib adalah beriman dengan seluruh para rasul, ya, tidak kepada sebagian mereka? Dalam surat An-Nisa 150 sampai 151 Allah kisahkan, Allah sebutkan. Ya. Allah menyatakan innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna ayyufarriqu bainallahi wa rusulihi وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا. Ya, sesungguhnya orang-orang yang kufur kepada Allah dan para rasulnya. Perhatikan, sesungguhnya orang-orang yang mengingkari kufur kepada Allah dan para rasulnya, mereka ingin membeda-bedakan, ya, antara Allah dan para rasulnya, ingin dibeda-bedain. Ayah kaum Yahudi, ya, maunya beriman dengan nabi dan rasul yang Allah utus, yang Allah pilih dari kalangan kaum mereka saja, dari Bani Israel. Adapun selain dari Bani Israel, enggak mau beriman seperti Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Enggak mau beriman. Ya. Nah. Dan mereka mengatakan kami beriman dengan sebagian rasul dan kami mengingkari sebagian yang lain. Dan mereka berupaya untuk mencari-cari alasan, mencari-cari jalan. Ya, perhatikan. Ya, cara ya. Keimanan mereka, demikian pula ya, pernyataan mereka ini. Nah, mereka enggak jujur mengikuti syariat ketika nafsunya, meninggalkan syariat tatkala berbeda dengan hawa nafsunya, bertolak belakang dengan hawa nafsunya, membeda-bedakan antara nabi dan rasul, yang ini saya beriman, yang ini enggak, padahal semuanya yang mengutus adalah Allah Azza wa Jal. Maka vonis ya, yang Allah tetapkan bagi mereka, ulaika humul kafiruna haqqa, maka mereka itulah orang-orang kafir yang tulen, yang asli, yang sesungguhnya. Ya. Jadi ternyata kita di sini mendapatkan faedah bahwa kekufuran ya, atau kekafiran itu bukan hanya disebabkan karena ya, seseorang beribadah atau menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ada sebagian yang beranggapan bahwa orang itu ya hanyalah bisa kafir kalau misalkan dia menyembah kepada selain Allah. Ya, menyembah patung, ya, beribadat kepada berhala. Ya, ya, itu jelas. Tapi ternyata di antara sebab kekafiran adalah ketika seseorang membeda-bedakan antara nabi dan rasul yang ke tengah manusia, dibeda-bedain. Ya, jangankan itu. Ya. Di antara syarat Islam saja, ketika seorang membeda-bedakan, kalau yang ini saya terima, saya yakini dan saya amalkan. Adapun yang ini enggak. Padahal jelas hukumnya. Ya. Halal dan haramnya jelas. Misalkan, yang seperti ini mengkhawatirkan keimanannya. Ya. Mengkhawatirkan keimanannya. Ya. Sesuatu yang jelas hukumnya. Beda kalau sesuatu yang memang masih ya, samar itulah bagi sebagian orang. Meskipun jelas bagi sebagian yang lain yang berilmu, para ulama. Ya. Jadi satu hal penting juga yang harus kita yakini bahwa di dalam syariat ya itu semuanya jelas. Ya, jelas hukumnya, halal dan haramnya jelas. Hanya saja ada sebagian perkara yang mutasyabih, yang samar. Samar di sini bukan berarti enggak jelas hukumnya. Oh, berarti boleh dong. Ya. Untuk memilih yang ini, meninggalkan yang itu, bukan. Ya. Nah, tapi istilah samar di sini adalah samar bagi sebagian orang yang kurang pemahaman ilmunya, yang kurang pengetahuan ilmunya tentang syariat ini. Adapun bagi para ulama yang mengkaji, yang mendalami tentang syariat Islam ini secara mendalam sehingga betul-betul kokoh, rasikh mengkajinya, ya, Al-Quran dan Hadis betul-betul dipelajari, ya, ditelaah, maka jelas hukumnya, nggak ada yang samar, ya, karena diantara keistimewaan Islam adalah sempurna. Allah sempurnakan hukumnya. Nah, wa awalul mursalina Nuh alaihi salatu wassalam wa amal anbiya fa adamu nabiyun wa mahu minal anbiya. Maka rasul yang pertama adalah Nuh alaihi salam. Adapun para nabi, ya, seperti Nabi Adam, dan yang datang statusnya adalah nabi. Fabaina Adam wa Nuh alaihi masalam anbiya. Dan generasi ataupun masa rentan waktu antara Nabi Adam dan Nabi Nuh, ya, itu ada para nabi yang Allah utus ke tengah manusia. Ya. Nah. Lakinna awwala ar-rusuli Nuhun alaihi salam. Akan tetapi rasul yang pertama adalah Nuh alaihi salam. Dan ini bukan suatu yang mengada-ngada, ya. Tapi betul-betul itulah yang sampai kepada kita. Karena itu ketika Nabi mengkisahkan tentang kondisi dan atau keadaan manusia di padang mahsyar, ketika awal kali Allah bangkitkan dari kubur mereka, ya, setelah terjadi kiamat besar, hancurnya alam semesta, ya, semuanya mati, alam semesta juga hancur, tidak ada yang tersisa, ya, kecuali yang Allah kecualikan, ya. Maka manusia Allah bangkitkan dari kubur-kubur mereka, hufatan auratan ghurla, dalam kondisi tidak beralas kaki, ya, tidak mengenakan pakaian dan belum dikhitan, ya. Kemudian matahari Allah dekatkan, ya, dengan jarak yang sangat dekat. Dengan jarak yang sangat dekat. Maka manusia mereka, ya, galau, ketakutan, kondisi sangat mencekam. Ya, dan mereka berupaya untuk mencari, ya, seseorang yang bisa memberikan bantuan atau syafaat kepada mereka agar disegerakan oleh Allah keputusan bagi mereka. Ya, menunjukkan kondisi yang tidak bisa dibayangkan. Wallahu a'lam, seperti apa. Ya. Sampai akhirnya di antara mereka ada yang menyarankan, kalau begitu kita datang saja kepada Nabi Adam. Ya, beliau adalah ayah kita, orang tua kita. Datang, ya, kepada Nabi Adam. Ya sudah, kita datang kepada Nabi Adam, minta syafaat. Ya, agar beliau minta kepada Allah untuk bersegera menetapkan keputusan bagi seluruh umat manusia di padang mahsyar. Ya. Nah, maka Nabi Adam alaihissalam meminta uzur. Ya, minta maaf, tidak bisa memberikan syafaat kepada manusia. Namun beliau ihalahkan, beliau arahkan. Namun kalian hendaklah datang kepada Nuh. Ya, fa innahu awalur rusul arsalallahu ila nas. Karena sungguhnya Nabi Nuh adalah rasul yang pertama yang Allah kirim, yang Allah utus ke tengah manusia. Yang kemudian ternyata Nabi Nuh juga meminta uzur, minta maaf, tidak bisa memberikan syafaat dan menyebutkan alasannya. Ya. Syahidnya di sini adalah bahwa Rasulullah mengkisahkan kisah tadi, ucapan Nabi Adam alaihissalam saat itu tentang Nabi Nuh, bahwa beliau adalah awalur rusul, rasul yang pertama yang Allah kirim, yang Allah utus ke tengah manusia. Jadi dasar kita untuk menyatakan rasul pertama adalah Nuh adalah hadis. Sebutkan Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim. Ya. Demikian pula dikuatkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Di sini kata beliau, arsalahu Allahu jalla wa ala ila qaumihi lama abadu salihin, bahwa rasul yang pertama adalah Nuh alaihissalam, di mana Allah mengutus beliau ke tengah kaumnya yang kala itu menyembah dan beribadah kepada orang-orang saleh. Ya. Wa akhiruhum Muhammadun alaihi salatu wassalam, dan rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya. Dan kisah tentang peribadatan kaum Nabi Nuh kepada orang-orang saleh, ya, jangan dikira ya serta-merta begitu orangnya ada hidup kemudian disembah, disujudi, ya, atau diapakan begitu, enggak. Tapi orang saleh di sini yang dimaksudkan adalah mereka yang sudah wafat, yang sudah meninggal, yang sudah dikubur. Dan itu fitnah kesyirikan yang pertama kali dalam sejarah kehidupan manusia, sebelum terjadi seperti yang kita saksikan pada hari ini. Dulu syirik yang pertama adalah dalam masalah ini, masalah mengeramatkan kuburan orang-orang saleh. Ya, sebelum ada dewa-dewa yang disembah oleh orang-orang Hindu, sebelum ada Siddhartha patungnya Gautama yang disembah oleh orang-orang Buddha, atau ya, keyakinan-keyakinan animisme, dinamisme, mempercayai ada ruh-ruh penunggu tempat-tempat keramat tertentu yang memiliki, dianggap ya, memiliki ya kesaktian atau pengaruh terhadap kehidupan manusia, sebelum ada itu, ya, syirik yang pertama kali adalah dalam masalah pengeramatan, pengagungan, pengkultusan kepada orang-orang saleh yang telah meninggal. Dan itu bukan suatu yang memang hanya terjadi di masa dahulu, kemudian gak mungkin terjadi di masa sekarang, ya. Tapi ternyata kejadian itu berulang dan terus berulang, bahkan hampir merata di setiap tempat di muka bumi ini, hampir semuanya ada. Ya, oleh karena itu jangan heran Islam, ya, itu sangat gencar di dalam memperingatkan umat dari bahaya pengeramatan terhadap kuburan orang-orang saleh. Kenapa? Karena bahayanya. Ya, bahayanya besar, namun ternyata sikap sebagian orang menganggap itu hal yang biasa, lumrah. Itulah di antara poin pentingnya. Keyakinan yang harus diberantas, yang harus dihilangkan. Perkara yang besar, besar sekali loh. Ya. Menentukan surga dan neraka seseorang. Tapi dianggap lumrah dan biasa oleh sebagian manusia. Atau bahkan boleh dibilang kebanyakan manusia. Ya. Mau coba? Mau tes? Kalau ada orang ya, mendengar berita dan informasi, contoh saja, na'udzubillah min dzalik. Ya, ada seorang anak laki-laki, ya, mendatangi ibunya sendiri, ya, berzina dengan ibunya. Mungkin orang mengatakan, wah besar, wah mengingkari ini anak turhaka, anak turjana. Ya, ibunya sendiri sebagai pelampiasan hawa nafsunya. Nah, ini perbuatan yang parah, dosa besar dan seterusnya, dicela, dikecam, dikucilkan, bahkan diusir dari kampungnya. Mungkin? Mungkin. Ini anak kurang adab, anak durhaka dan seterusnya. Ya, responnya cepat. Ya, kecaman terhadap perbuatan itu besar dan mungkin akan mengingkari. Semua orang yang ada di kampung tersebut akan diusir, malu. Ya, punya kampung, punya RT, ternyata ada seorang yang durhaka sama orang tuanya, saking durhakanya seperti itu perbuatannya. Jelek sekali. Ya. Tapi giliran mendengar berita ya bahwa di tempat fulan itu biasa setiap tahun ada tradisi ya melakukan penyerahan ya dan pemberian sesajenan ya makanan atau sembelihan untuk diberikan kepada penghuni tempat tersebut. Ya, ruh-ruh halus lah. Mungkin responnya, oh gitu ya, biasa. Responnya biasa aja. Padahal kalau mau dibandingkan, perbuatan yang kedua lebih parah daripada yang pertama. Kenapa? Yang dilanggar adalah hak Allah. Sama-sama hak Allah memang, tapi hak Allah kan bertingkat-tingkat. Ini langsung kalau yang kedua tadi, ya, yang diserang adalah hak Allah untuk disembah, untuk diibadahi, untuk diagungkan. Lah ini diberikan kepada selain Allah. Responnya biasa aja. Tapi giliran yang pertama tadi, keras. Padahal ya, itu dari sisi hak Allah masih di bawah yang pertama, yang kedua tadi. Betul Allah larang. Ya, tapi Allah lebih melarang lagi poin yang kedua tadi, kesyirikan. Kesyirikan. Itulah diantara buktinya. Dan itu terjadi di masa kita sekarang ini. Yang diekspos, yang dibesar-besarkan di surat kabar, di majalah, ya, di media-media sosial, perbuatan apa? Ya, khamr, praktek zina, ya, pergaulan bebas, apalagi, ya, perampokan, pembunuhan, ya enggak? Itu yang diekspos, dibesar-besarkan. Ya, meskipun kita juga mengingat itu adalah kemungkaran. Betul, itu kemungkaran, itu kemaksiatan, dosa besar, betul. Tapi di sana ada sebuah dosa besar yang lebih besar dari itu semuanya, yang lebih berhak lagi untuk kita ingkari, untuk kita pahamkan kepada umat tentang bahayanya. Dan jangan sampai itu menjadi sebab utama turunnya musibah dan bala kepada sebuah masyarakat. Kesyirikan bahkan cenderungnya dilestarikan, bahkan dianggap sebagai ya budaya, ya budaya, katanya bisa mendatangkan pendapatan dan seterusnya, bisa menaikkan perekonomian masyarakat. Kenapa? Ada nilai bisnisnya. Ya, padahal yang dilakukan adalah ritual kesyirikan. Ya, tradisi mapaksri. Nah, mapaksri. Nah, ketika panen raya padi sawah, ya, di sebagian tempat, maka setelah itu ada acara besar-besaran, ya, memberikan persembahan dan sesajenan kepada ya ruh yang dianggap menjadikan sukses ya sawah-sawah mereka yang mereka tanami padi. Yang nelayan juga seperti itu. Nah ini kan ya sebagian mereka, oh enggak apa-apa, bagus itu budaya. Oh itu kan cuma formalitas aja ya. Tapi intinya kan memberikan manfaat kepada masyarakat. Ya dengan adanya acara itu apa? Ada pasar tiap apa itu? Ya, tiap tahun itu momen besar untuk cari keuntungan sebesar-besarnya katanya. Kalau tiap hari kurang konsumen, pembeli, tapi giliran ada acara itu besar pendapatan yang bisa menutupi ya kerugian yang mereka dapatkan setiap harinya. Padahal pasarnya mungkin 2 pekan, 1 bulan, tapi seperti itu. Allahul musta'an. Dunia mereka kejar tapi akidah mereka jual, ya. Allahul musta'an. Itulah kondisi masyarakat dan kaum muslimin. Alhamdulillah Ahlussunnah Allah berikan nikmat kepada mereka untuk bisa memahami tauhid dan sunnah, beribadah kepada Allah dengan tenang di atas ilmu, nyaman. Ya, tidak ada ketergantungan dengan selain Allah. Karena kalau sudah ada ketergantungan kepada selain Allah, itu dijamin hidupnya enggak akan tenang. Enggak akan tenang. Galau, kacau. Enggak tenteram. Wallahu a'lam bissawab. Tapi itu ya mungkin yang bisa kami sampaikan ya terkait dengan poin yang keempat ini, iman kepada para rasul. Dan sisa sedikit ya, insyaallah nanti kita lanjutkan dengan menyebutkan beberapa faedah yang lain ya. terkait dengan masalah ini. Namun sebelum ditutup, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan secara khusus mungkin kepada thalabah. Yang pertama, barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan kesempatan kepada kita, terkhusus para santri thalabatul ilm, baik yang dari dalam kota ataupun luar kota, terlebih mungkin ada yang dari luar pulau, ya. Nikmat alhamdulillah untuk bisa ya duduk bersimpuh masuk di salah satu margis dari margis-margis Ahlussunnah harasallah, semoga Allah menjaganya. Tambah lagi disupport, didukung oleh orang tua, itu satu nikmat yang besar, sehingga jangan disia-siakan. Manfaatkan sebaik-baiknya kesempatan emas ini, dan antum akan merasakan ini sebagai satu nikmat yang besar tatkala na'udzubillahi min dzalik Allah halangi ya kita untuk merasakan nikmat yang besar ini. Misalkan ya pindah domisili, pindah rumah ya, atau mungkin karena kondisi keluarga menuntut kita untuk berhenti mondok, kenapa? Jaga orang tua yang sakit. Nah, itu. Atau hal-hal yang lainnya. Ya. Itu yang pertama. Mensyukuri nikmat untuk bisa nyantri. Dan nyantri bukan suatu yang apa ya? Memberatkan atau yang mengesankan, penyiksaan, pemaksaan, bukan. Itu nikmat yang manfaatnya untuk kita, bukan untuk yang lainnya. Orang tua jelas, tapi kita yang bersentuhan langsung dengan ilmu, dengan Al-Quran, dengan hadis, dengan kitab-kitab para ulama yang kita kaji selama ini, kita insya Allah yang akan pertama kali mendapatkan dan meraih manfaatnya di dunia, demikian pula di akhirat. Yang kedua, hendaknya para santri thalabatul ilm ya senantiasa berhias dengan akhlakul karimah, dengan adab-adab syar'i, sikap, ucapan, demikian pula perbuatan. Sikap, ucapan, demikian pula perbuatan. Ya. Apa gunanya? Apa manfaatnya? Ya. Ilmu yang kita pelajari selama ini, Al-Quran yang kita hafal selama ini, dan hadis-hadis Nabi yang kita hafal selama ini, yang kita kaji selama ini, kemudian ternyata gak ada bekasnya sama sekali. Jangan sampai. Ya, tapi dengan apa yang kita pelajari sedikit demi sedikit, itu harapannya bisa membekas, akan tertuang dengan sikap, ucapan dan perbuatan kita yang bertambah baik dengan bertambahnya hari, bukan bertambah buruk. Sehingga tolong dijaga adabnya. Kalau berbicara yang baik. Walaupun dulu ada yang punya latar belakang pergaulan di luar sana ya, dengan orang-orang yang memang jauh dari ilmu ya, maka jangan dipelihara ya, berupaya untuk dihilangkan kalimat-kalimat kotor, kalimat-kalimat umpatan, kalimat-kalimat yang jorok dan menjijikan, jangan dibiasakan ya. Nah, apa kata Nabi dalam Sunan Tirmidzi dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahisha walal badhi. Bukan karakter seorang mukmin ya, yang suka mencela, yang suka melaknat, yang suka berkata keji dan kotor, corok, kata para ulama, termasuk ya. Nah, sehingga jangan latah dengan hal-hal yang buruk. Orang yang terbiasa dengan kalimat-kalimat yang baik itu akan terasa kaku dan berat untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang jelek. Beda kalau sebaliknya, terbiasa dengan kalimat-kalimat yang buruk, dia akan latah dengan kalimat-kalimat yang jelek tadi. Itu ucapan. Baik di sekolah, di masjid, di asrama ataupun di lapangan, di mal'ab ketika main bola ataupun olahraga, sama. Ya. Di rumah juga seperti itu. Jaga adabnya, ucapan, jaga lisan. Apa kata Nabi? man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Buktikan mi saya mondok. Ini hasilnya. Tidak berkata kecuali yang baik. Sikap juga seperti itu. Yang tua menghormati atau menyayangi yang muda, yang muda hormat kepada yang tua. Yang tua panggil ami. Ami. Ya. Memang boleh menyebut namanya, tapi bagi kita ya, apalagi perbedaan usia yang sangat jauh. Ya, maka jangan. Ya, antum 10, 11, 12, 15 tahun yang antum panggil itu 25, 30, 40 bahkan yang sudah 50, 60 antum panggil namanya. Mohon maaf, contoh saja. Gus. Itu sebagian tempat ya. Alhamdulillah kalau enggak dipukul itu. Ya. Masih noleh itulah. Noleh itu sambil pong. Ente manggil siapa? Ya, kurang adab sekali. Jangan panggil ami. Ya. Nah, itu panggilan penghormatan. Ya. Menghormati, hormati yang lebih tua. Ya, yang tua ya jangan ya melecehkan atau mempermainkan yang muda. Atau dalam istilah kita apa? Membuli. Jangan. Ya, sikap jaga. Kemudian penampilan jaga, terlebih antum sebagai santri. Ya, mungkin sebelumnya antum punya koleksi pakaian-pakaian yang biasa antum pakai selama itu. Dulu di ma'had ada aturan, dan aturan itu kita sesuaikan dengan apa yang ada di dalam syariat. Ya, secara umum pakaian ini apa tujuannya? Apa tujuan kita berpakaian? Menutupi apa? Aurat. Tambah lagi yang kedua untuk berhias. Iya, betul. Tapi yang pertama menutup aurat, sehingga pakaian-pakaian yang bisa menampakkan dan berpotensi untuk memperlihatkan dan mempertontonkan aurat kita, tinggalkan. Buang jauh-jauh. Ya. Celana ketat. Ya. Sudah ketat, tipis lagi. Ketat saja meskipun tebal itu tidak teranggap menutup aurat. Tambah lagi enggak ada pelapis yang lain sehingga nampak sekali. Tinggalkan itu. Ya, ini peringatan terakhir. Kalau masih ada yang seperti itu, terpaksa kita ambil tindakan. Ya, karena terus terang ya kita di mahat ya risih melihatnya, dan sebagian mengeluhkan. Risih melihatnya. Mohon maaf ya. Ya antum belajar datang ke sini ya, ada aturan-aturannya dan antum harus patuhi itu. Ya, dan tidak ada yang kita inginkan kecuali kebaikan. Kebaikan. Enggak ada yang lain. Ya, kita enggak melarang, tapi tolong kalau terpaksa enggak ada yang lain, antum harus lapisi itu. Ya. Jangan seperti yang di luar sana. Wah, tren komi bagus, mahal ini. Naik sepeda kayak enggak berpakaian. Senam seperti tidak berpakaian. Buat apa? Tapi pakai peci, ya lucu. Lucu dan menjijikkan. Ya. Sehingga tolong ditutup itu auratnya. Ditutup. Hatta ketika berpakaian di mal'ab sana, di lapangan main bola, ditutup. Sehingga kita sarankan pakai apa? Sarung atau pakai gamis ya. Tetap. Wah, nanti enggak leluasa terlepas dari itu. Insyaallah ada solusi. Bisa aja, kok. Ya. Demikian pula ketika di asrama. Masih terkait dengan pakaian juga. Tolong yang pakaian di bawah mata kaki. Ingat hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Ma asfala minal ka'bain fa fin an-nar, dalam Sahih Bukhari. Pakaian dijulurkan di bawah mata kaki, kata Nabi apa? Di dalam neraka. Sarung ataupun celana sama. Sehingga di atas mata kaki. Yang nyerempet-nyerempet ya. Kadang naik, kadang turun, ya diusahakanlah. Jangan beralasan, wah Abu Bakar aja boleh kok. Abu Bakar Siddiq maksudnya. Ada hadisnya kan? Ya, dan Nabi memberikan toleransi. Tapi ada sebabnya. Kenapa? Abu Bakar itu orangnya kurus. Pakainya sudah diusahakan naik ke atas, tapi karena beliau saking kurusnya, mohon maaf, melorot. kadang turun lagi, dinaikin lagi, melorot lagi, turun lagi. Masya Allah, kalau antum gemuk-gemuk, gemuk-gemuk, ya makanan insya Allah dijamin kan? Ya nggak ada yang kelaparan insya Allah. Ya jadi nggak ada alasan melorot, nggak ada. Ya, sehingga diupayakan di atas mata kaki. Lebih afdol lagi apa? Setengah betis, kata Nabi apa? Izarul mu'min nisfu saq. Pakaian seorang mukmin itu setengah betis. Ya. Yeah. Ini bukan setengah betis, ya malah melewati mata kaki. Jangan. Yang terakhir, rambut. Ya sekalian di sini mumpung ada para wali juga sebagian, ya mohon bantuannya. Ya, agar rambut anak-anak kita itu ya dirapikan. Menghindari dan tidak mencukurnya dengan cara qazak. Qazak mencukur sebagian rambut kepala dan membiarkan sebagian yang lain. Agak panjang ini, sedikit aja. Selesaikan ini. Ya. Misalkan nih, ya, ini dicukur sebelah kiri, ini dibiarkan. Atau sebaliknya, ini dicukur, ini dibiarkan. Separo gitu lah. Atau dicukur habis keliling pinggirnya dibiarkan sini. Sehingga kalau pakai peci enggak kelihatan apa-apa. Kelihatannya tipis kok, enggak ada rambutnya. Padahal kalau dibuka gondrongnya kayak hutan. Hutan belantara. Wah, panjang. Ini yang gundul ini. Habis. Ya, ini qaza. Sehingga jangan seperti itu. Ini peringatan terakhir. Besok terakhir. Kalau masih terlihat lagi, mohon maaf. Kalau kami mengambil tindakan. Ya. Untuk menertibkan, ya. Nah, sehingga kalau misalkan, ya, pengen cukur di rumah ya silahkan, jangan sampai besok, ya. Besok sore terakhir, ya. Kebetulan libur kan besok kan? Ya. Yang cukurnya masih pendek di sini, panjang di sini, ya jangan. Dah, kata Nabi apa? Ya cukur semuanya atau biarkan semuanya. Kalau mau dibiarkan ya dipanjangkan ya, tapi ada adabnya. Tapi kami tidak sarankan kepada para thalabul ilm. Thalabul ilm itu terapi, ya. Kan mohon maaf kalau di sebagian tempat itu, ya, kayak di Yaman itu kebanyakan teroris. Ya, dari sisi pakaian mereka punya ciri khas kayak dukun, hitam semuanya. Rambut gondrong. Mungkin alasan mereka mencontoh Nabi, tapi itu menjadi ciri khas mereka. Sehingga disarankan para talabatul ilm jangan menyerupai mereka. Jadi di sini poinnya penting. Enggak boleh qaza atau mencukur rambut yang menyerupai gaya rambut orang kafir atau orang fasik atau para ahlul bid'ah. Ya. Yeah. Sehingga hindari yang seperti itu. Enggak qaza tapi rambutnya itu potongannya wah ini mirip dengan artis bulan misalkan, ya, jangan hindari itu, tinggalkan. Ya, insya Allah kita biasakan, antum dibiasakan untuk bisa beramal di atas sunnah. Ya, itu mungkin yang bisa kami sampaikan sebagai tambahan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.